Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul dalam rangka untuk talabul ilm. Dan di antara pembahasan kita menyangkut tentang hak suami istri, yang hak ini tentu saja harus dipenuhi oleh masing-masing dari pasangan, baik oleh suami ataupun istri. Suami memenuhi haknya kepada istrinya, memenuhi hak-hak istrinya, demikian juga sebaliknya. Seorang istri memenuhi juga hak-hak atas suaminya. Dan hak atas suami yang harus diberikan oleh seorang istri adalah hak dalam menaati terhadap apa yang diperintah selama perintah itu ma'ruf oleh sang suami. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi seorang laki-laki, seorang suami, menjadi pemimpin di tengah kehidupan keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآية. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah menegaskan bahwasannya para lelaki adalah pemimpin, mereka adalah pemimpin atas para wanita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dan dengan apa-apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka, mereka nafkahkan dari harta-harta yang mereka miliki. Dari ayat ini pula kita mengetahui bagaimana kepemimpinan itu wajib untuk dijaga dengan cara menaati apa yang diperintahkan oleh sang suami kepada istrinya. Selama perintah itu adalah sesuatu yang ma'ruf, maka seorang istri hendaklah menaati apa yang diperintahkan oleh suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghabba la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian sang istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya, murka pada malam itu hingga terbit fajar, hingga subuh tiba. Hadis ini mengungkapkan bagaimana seorang istri haruslah menaati kepada apa yang dipinta oleh seorang suami, walaupun mungkin permintaan itu bagi seorang istri adalah permintaan yang bagi dia tidak membutuhkannya, namun dalam rangka untuk ketaatan kepada seorang suami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpinnya, maka yang demikian ini tetap untuk ditaati. Di antara sebab ataupun kelebihan keutamaan laki-laki atas wanita, atau kelebihan suami atas seorang istri, suami memberikan nafkah kepada sang istri dan dengan terpenuhinya hak itu, maka salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijalankan oleh seorang suami. Maka hendaklah bagi seorang istri memperhatikan benar atas apa yang diperintahkan oleh suaminya. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Abi Hurairah, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tadi, jelas bahwasannya para malaikat melaknat kepada para istri yang para istri itu menolak untuk diajak tidur oleh suaminya. Disebutkan bahwasannya malaikat melaknat, yang dimaksud melaknat adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Yang dimaksud dengan al-la'nah hiya tardu wal ib'ad an rahmatillah, yaitu dijauhkannya rahmat, dijauhkannya istri itu, dijauhkan ia, seorang istri yang tidak mau diajak oleh suaminya ke tempat tidur. Maka laknat di sini adalah ia dalam keadaan terusir dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. adalah sesuatu yang patut untuk diperhatikan. Karena sesungguhnya ketika suami ingin bersenang-senang dengan istrinya, kemudian sang istri tidak mau untuk menaatinya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan, telah menghalalkan bagi seorang laki-laki atau suami terhadap seorang wanita atau istri, maka ketika seorang istri menolak, para malaikat pun kemudian melaknatnya. Dan laknat itu terus berlangsung hingga fajar menyingsing, hingga subuh tiba. Demikianlah ketentuan dari syariat untuk menunjukkan betapa ketaatan seorang istri adalah sesuatu yang sangat penting. Dan manakala seorang istri bisa menaati terhadap apa yang diinginkan oleh sang suami, tentunya sekali lagi ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Maka yang demikian ini, seorang istri menaatinya berarti ia telah menegakkan satu fondasi yang demikian mendasar di dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam hadis itu pun menunjukkan dalil betapa agungnya hak suami atas istrinya. Dan ini merupakan ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang apabila seorang istri tidak menaatinya, maka ia akan terkena dengan status sebagai istri yang melakukan nusuz. Artinya, istri tersebut melakukan satu tindak pembangkangan terhadap suami. Maka sudah sepantasnya apabila tindakan membangkang ini mendatangkan kemudian laknat dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, disinilah pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami. Karena sesungguhnya ketaatan istri kepada seorang suami akan memberikan hikmah yang sedemikian besar. Di antara hikmah itu, yaitu bisa memupuk kehidupan rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Dasarnya adalah diantaranya ketaatan seorang istri kepada sang suami. Kita tidak bisa membayangkan sebuah rumah tangga yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan pembangkangan dari seorang istri kepada suami. Dan kita tidak bisa membayangkan apabila hak-hak suami kemudian tidak dipenuhi oleh sang istri. maka tentu kekecewaan demi kekecewaan akan menjadi sesuatu yang memperburuk keadaan kehidupan rumah tangga. Dan ketika pembangkangan itu terus berlanjut, maka bagi sang suami bisa mengadukan yang demikian ini kepada hakim. Dan apa yang diputuskan oleh hakim, maka itu bisa menjadi keputusan untuk mereka bersama, yaitu suami istri itu, untuk kemudian menaatinya. Bisa sampai kepada batas, karena ketiadaan taat dari seorang istri, maka kemudian bisa menjadikan rumah tangga itu dipisah. Istri bisa ditalak untuk kemudian menjadikan satu dengan lainnya berpisah karena tindakan-tindakan yang tidak patut tersebut. Dan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya digambarkan tentang bagaimana kedudukan seorang suami untuk ditaati, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idhni. Tidak halal bagi seorang istri ia menunaikan puasa sementara suaminya syahidun, suaminya berada di dalam rumahnya, hadir tanpa meminta izin terlebih dahulu. Di sini pun menunjukkan bagaimana hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu la yahillu laha an tasuma illa bi'idzni ma dama hadiran fil balad, bahwasannya tidaklah halal bagi seorang istri dia berpuasa kecuali dengan izin suaminya selama suaminya itu hadir di negerinya. Amma idza kana ghaiban falaha an tasuma ma syaat. Adapun apabila suaminya itu ghaib, sedang safar, maka tidak mengapa seorang istri berpuasa sesuai dengan kehendaknya. Lakin idza kana fil balad fala tasum. Namun apabila sang suami itu berada di negerinya atau berada di daerahnya, tidak dalam keadaan safar, maka tidak mengapa seorang istri kemudian berpuasa. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa zahirul hadis, hadis ini secara zahir annaha la tasumu fardhan wala naflan illa biizni, bahwasanya ketidakbolehan seorang istri berpuasa ketika suaminya hadir terkait kepada puasa fardu ataupun puasa nafilah, puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, maka sesungguhnya tidaklah seorang istri itu boleh berpuasa illa biidni, kecuali dengan izin suaminya. Kenapa demikian? Li'anna haqqal zawji 'alaiha wajibun. Karena sesungguhnya memenuhi hak suami itu adalah sesuatu yang wajib. Sedangkan puasa sunnah, puasa tatawu', itu tidaklah akan berdosa manakala puasa itu ditinggalkan atau tidak ditunaikan. Sedangkan apabila hak suami itu tidak ditunaikan, maka atau hak suami itu ditinggalkan oleh istrinya, tidak ditunaikan, maka yang demikian ini akan menimbulkan dosa. Sehingga ketika seorang istri akan menunaikan puasa sunnah, yang puasa sunnah itu jelas karena sifatnya sunnah, tentu yang harus didahulukan adalah memenuhi sesuatu yang wajib. Maka penuhi terlebih dahulu yang wajib, yaitu menaati suami. Karena masalahnya bukanlah semata-mata, oh nanti kalau suami di tengah siang hari menginginkan misalnya berhubungan sementara dia puasa, bukan semata-mata itu. Tetapi di antara faedah dari hadis ini ingin menunjukkan bahwasannya status wajib, yaitu dalam hal ini menaati, memenuhi hak suami, itu adalah statusnya wajib, sesuatu yang wajib tentu harus didahulukan dibandingkan sesuatu yang sunnah. Maka apabila suami hadir di tempat dan seorang istri ingin menunaikan puasa sunnah, maka adab yang diajarkan di dalam agama ini, hendaklah seorang istri meminta izin kepada suaminya. Jangan sampai kemudian ketika menjalankan sesuatu yang sunnah, yang wajib tidak tertunaikan. Apa itu yang wajib? Yang wajib adalah memenuhi hak suami. Inilah diantara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Karena sedemikian pentingnya hak suami itu dipenuhi oleh seorang istri, hingga ibadah puasa yang bersifat tatawu', yang sifatnya nafilah, tidak bisa tertunaikan dengan sebab harus menunaikan sesuatu yang wajib. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, demikianlah beberapa hal yang terkait dengan pemenuhan hak karena sesungguhnya memenuhi hak suami adalah sesuatu yang wajib. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab. Apakah laknat malaikat termasuk dosa besar yang melaknat seorang istri karena menolak ajakan suami berhubungan intim? Yang jelas itu adalah merupakan satu perbuatan dosa. Satu bentuk perbuatan yang para malaikat melaknat. Dan kita tentu saja tidak berharap bahwasannya salah satu dari anggota kita, anggota keluarga kita, itu kemudian mendapatkan sesuatu yang jelek. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan laknat di sini adalah dijauhkan, terusir dan jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Maka upayakanlah semaksimal mungkin untuk bisa menaati kepada sang suami. Bila memang dalam keadaan-keadaan khusus, mungkin saja sebagai manusia, seorang istri dalam keadaan payah atau sakit atau sesuatu yang sifatnya udzur, maka sampaikanlah kepada suami sehingga suami pun merasa ridho dengan apa yang diinginkan oleh sang istri. Ketika seorang suami misalnya mengajak sementara dalam keadaan istri itu sendiri dalam keadaan payah, dan secara syariat dia memiliki udzur, maka sampaikan secara baik kepada suami bahwasannya dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak suaminya tersebut, dan mintakan ridho kepada suaminya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah termasuk dosa besar menceritakan kekurangan suami atau kekurangan istri? Ya tidak boleh. Ya. Jelas ini termasuk adab yang harus dilaksanakan baik oleh suami ataupun istri. Ya. Menceritakan tentang kekurangan berarti menggibah. Menceritakan sesuatu yang apabila orang yang diceritakannya itu mendengar, ia tidak akan suka. Ini adalah perbuatan ghibah. Dan bagi seorang suami yang bijak, suami yang soleh, tentu ia akan menjaga kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Demikian juga seorang istri yang solehah, dia akan menjaga muru'ah, kehormatan suaminya, sehingga ia tidak menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri suaminya. Maka pandai-pandailah untuk menjaga lisan, karena sesungguhnya perbuatan yang demikian ini manakala senantiasa diumbar, disebarkan, akan mendatangkan kejelekan demi kejelekan. Ketika seorang suami meminjam harta istri berupa mahar, mas kawin yang diberikan kepada istrinya, apakah terhitung hutang yang wajib diganti? Karena akadnya pinjam-meminjam, maka harus dipenuhi sebagai bentuk, harus dilunasi sebagai bentuk hutang. Ya. Karena mahar itu adalah hak istri, dan seorang suami tidak boleh menggunakan hak istri tanpa seizin suami, tanpa seizin istrinya. Misalkan seorang istri mendapatkan warisan ya, dari keluarganya, dari ayahnya misalnya, maka warisan itu adalah hak bagi seorang istri. Dan manakala seorang suami mau menggunakannya, harus izin terlebih dahulu kepada istrinya untuk dimintai ridhonya. Demikian juga apabila misalnya seorang istri mendapatkan rezeki, diberi oleh seseorang, oleh teman dekatnya, atau oleh siapapun hadiah untuk istrinya, maka hadiah itu adalah milik sang istri. Dan ketika sang suami mau menggunakannya, maka harus meminta izin, meminta ridhonya, minta ridho kepada sang istri. Demikian juga dalam penggunaan mahar, karena mahar itu adalah hak istri, kemudian dipinjam oleh suami, maka suami pun harus menggantikannya, mengganti mahar yang dipinjamnya tersebut. Kurangnya rasa cemburu suami ketika melihat istrinya berbelanja dengan laki-laki yang tidak memakai dengan laki-laki dan tidak memakai sarung tangan, apakah ini termasuk dosa besar? Ya, hendaknya seorang suami memiliki rasa cemburu apabila ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh istrinya, dan perbuatan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran syariat, maka hendaklah seorang suami menasehati istrinya. Tidak hanya mungkin tidak cuma mungkin hanya sekedar memakai kaos tangan, mungkin dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Misalnya apa? Misalnya ya, seorang istri ya, diketahui menceritakan kejelekan orang lain ya. Atau menceritakan kejelekannya kepada diri kita, kepada suami, maka diingatkan kepada sang istri, sudah jangan bercerita yang seperti itu. Apa manfaatnya bagi kita? Ya. Nanti menceritakan tentang orang lain kepada saya. Ya. Kalau saya bisa menasehati orang itu, ya, mungkin tujuannya seperti itu bagus. Tetapi sekarang apa faedahnya, apa manfaatnya? Menceritakan sesuatu yang tidak patut, yang itu terjadi pada orang lain, kemudian diceritakan kepada saya. Ini bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Karena yang demikian ini adalah termasuk perbuatan menggibahi. Dalam hal-hal seperti ini pun seorang suami harusnya cemburu. Kenapa demikian? Karena dia tidak menginginkan orang yang di bawah tanggung jawabnya ya, melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya diingatkan, dinasehati, sudah stop. Tidak usah bercerita lagi. Ya, lebih bagus bercerita yang lain. Bercerita tentang anak kita. Anak kita tadi belajarnya bagaimana. Ya. dan seterusnya dan seterusnya, yang memberikan manfaat faedah bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menyikapi madu yang selalu cemburu ini dan itu, agar tidak merusak iman dan agar bisa menunaikan syariat poligami dengan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk obrolan dan gibah dan saling menyakiti hati. Bagaimana menyikapi madu yang seperti ini? Yang pertama, kalau memang kenyataannya seperti itu dan kita memang memiliki bukti bahwasannya madu, sang madu melakukan seperti itu, melakukan sesuatu yang melanggar syariat misalnya, maka sampaikan kepada suami agar bisa menasehati istrinya yang lain tersebut. Disampaikan secara baik, secara santun, secara bijak, bahwasanya fulanah melakukan yang demikian-demikian. Cemburunya karena apa? Kalau cemburunya tidak berdasar, cemburunya hanya sekadar sesuatu yang sifatnya karena hawa nafsu, tidak memiliki landasan, tidak patut untuk dicemburui, maka sampaikan kepada suami agar menasehati madunya tersebut. Dengan kita menyampaikan secara baik kepada suami, bukan dalam rangka untuk ngompori suami loh ya, ngadukan itu bukan dalam rangka untuk ngompori suami. Tetapi betul-betul diniatkan sehingga benar-benar ingin memperbaiki saudaranya, sesama madu, madunya itu, sebagai saudara, ingin memperbaiki keadaannya, diniatkan. Bukan dalam rangka untuk kemudian menjatuhkan persaingan antar istri dan seterusnya, bukan. Karena kadang-kadang hal yang demikian bisa jadi sensitif. Menyampaikan ke suami, suaminya salah tangkap. Wah, ini memang kelihatannya ingin menjatuhkan satu pihak dengan pihak lain. Jangan sampai timbul persepsi yang seperti ini. Sampaikan dengan niat ikhlas, niat tulus, bahwasannya apa yang saya sampaikan kepada kakanda sang suami tercinta ini adalah sesuatu yang dalam rangka untuk memperbaiki, untuk memperbaiki dia, sehingga kehidupan rumah tangga kita bisa menjadi baik. Dan ini tentu saja kembali kepada niatnya. Selama kita melakukan niat yang baik, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang demikian ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kehidupan rumah tangga, walaupun rumah tangga itu mungkin kadang ada pasang surutnya. Namun dengan niat masing-masing dari setiap anggota keluarga untuk menunaikan kebaikan, menunaikan syariat Allah, semoga yang demikian ini menjadi perantara hadirnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu kita persiapan untuk salat maghrib. Atas segala kekurangan dan keterbatasan penyampaian ini, saya sampaikan permohonan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,